Saja parasmu sayang, paling manis tentu saja senyummu sayang. Begitulah kata hatiku, kalau tidak siapa lagi. Biasa bersama, tiada akan berubah.